Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis tentang hadis syarik atau hadis syarikoh, hadis-hadis tentang hukum had bagi pencurian. Yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah hadis yang ke-1256. Dan sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis 1257. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala kha'inin wala mukhtalisin wala muntahibin qat'u. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dan dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa ala kha'inin wala mukhtalisin wala muntahibin qata'u. Tidak ada potong tangan bagi orang yang berkhianat, bagi orang yang mencopet, dan bagi orang yang merampok atau merampas harta. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih disahihkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa di nomor hadis 2403. Demikian juga dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor hadis 1448. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga golongan orang yang mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, tetapi tidak hukumannya bukan dengan potong tangan, dan itu bukan termasuk dari jenis pencurian. Yang pertama kata beliau laisa ala kha'in. Laisa ala kha'in, al-kha'in itu orang yang berkhianat, itu orang yang berkhianat ketika diamanahi, orang yang berkhianat ketika mendapatkan amanah. Amanah di sini maksudnya adalah amanah harta. Orang yang berkhianat ketika diamanahi harta, seperti dititipi harta, dititipi barang, kemudian dia khianat. Barang itu dia ambil, dia miliki, atau tidak dikembalikan, atau bentuk-bentuk lain dari bentuk-bentuk khianat, ya, tidak menunaikan amanah. Atau orang diamanahi untuk menjaga harta, diamani untuk menjaga harta. Dia hianat, tidak menjaga dengan baik. Dia merusak atau mengambil harta itu atau menyembunyikan dan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan kha'in. Jadi kha'in itu orang yang hianat. Dan ini adalah ketika mendapatkan amanah. Dipercaya. Apakah dipercaya, dititipi, atau untuk menjaga, atau yang lainnya. Kalau orang yang tidak mendapatkan amanah, bukan karena amanah, kemudian dia mengambil harta orang lain, itu namanya bukan khianat, ya, seperti menipu, ya, menipu atau yang lainnya, itu bukan khianat. Yang dimaksud khianat di sini adalah ketika mendapatkan amanah dipercaya, kemudian tidak melaksanakan, tidak menunaikan amanah, ya, seperti yang saya contohkan tadi beberapa contoh, itu khianat. Lah orang yang mengkhianati harta, ketika diamanahi harta, dia tidak dihukum dengan potong tangan. Dan itu bukan termasuk jenis as-sariqah, jenis pencurian yang menuntut hukum had potong tangan. Kemudian yang kedua, wala mukhtalisin. Dan juga mukhtalis. Mukhtalis itu adalah orang yang menyambar sesuatu dan membawa lari. Itu mukhtalis, ya. Menyambar sesuatu, menyambar harta dan membawa lari. Itu mukhtalis, ya. Lah mukhtalis ini adalah orang yang mengambil harta orang lain dengan mengintai kelengahannya. Ketika pemilik harta, pemilik barang itu lengah, dia manfaatkan kelengahan itu untuk mengambil hartanya. Ketika ingin mengambil sesuatu milik orang lain, dia menunggu orang yang punya harta itu lengah, kemudian dia ambil. Diambil, dibawa. Itu mukhtalis. Termasuk dari mukhtalis, ya. Seperti dua orang masuk ke toko. Yang satu nawar-nawar, yang satu ini melihat, mengintai kelengahannya. Yang ini sedang tawar-menawar, kemudian lengah ini ngambil, pergi. Itu mukhtalis, semacam itu. Ya, ya sejenis pencopet juga termasuk mukhtalis. Ya. Ketika pemilik barang itu lengah, kemudian barangnya diambil dan dibawa. Itu mukhtalis. Lah mukhtalis ini hukumannya bukan dengan potong tangan. Demikian juga muntahib. Wala muntahib. Demikian juga muntahib. Muntahib ini orang yang merampas. Ya. Muntahib ini orang yang merampas. Jadi mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Ya. Diambil harta orang lain dengan terang-terangan. Ya, tidak mengintai kelengahannya. Ya. Tetapi merampasnya. Seperti perampok. Itu muntahib. Ya. Perampok. Mengambil dengan merampas. Tidak menipu. Tidak menunggu kelengahannya. Tapi dengan terang-terangan merampas. Seperti perampok, penjamret, dan yang semisal. Lah tiga pelaku kejahatan tiga pelaku kejahatan terhadap harta yang disebutkan di sini, hukumannya bukan potong tangan. Dan itu bukan termasuk dari jenis pencurian yang mengharuskan pelakunya mendapatkan hukum had potong tangan. Oleh karena itu, hadis ini memberikan faedah bahwa pencurian yang menuntut pelakunya itu mendapatkan hukum had potong tangan adalah pencurian yang mencuri harta dari tempat penyimpanan. Dari tempat penyimpanan. Seorang pencuri datang ke tempat penyimpanan barang. Kemudian dengan sembunyi-sembunyi dia mengambil barang dari tempat penyimpanan itu. Ini as-sariqah, ini pencurian yang pelakunya itu mendapatkan hukum had potong tangan. Adapun kalau orang berkhianat, mengkhianati harta yang diamanahkan kepadanya dari semua jenis amanah, mengkhianati harta yang diamanahkan dari semua jenis amanah itu tidak dipotong tangannya kecuali khianat terhadap ariyah barang pinjaman. Orang yang khianat terhadap semua amanah, semua jenis amanah, yaitu harta yang diamanahkan, tidak dipotong tangannya kecuali amanah dalam ariyah, dalam pinjaman harta. Kalau orang meminjam harta, kemudian dia khianat terhadap harta pinjamannya. Orang meminjam barang, kemudian khianat terhadap barang pinjamannya, maka hukumannya dipotong tangannya. Adapun amanah-amanah yang lain tidak. Seperti barang titipan, kemudian khianat terhadap penjagaan terhadap barang dan yang lainnya, itu tidak dipotong tangannya. Adapun khianat karena atau terhadap ariyah terhadap barang pinjaman, itu hukumannya dipotong tangannya. Kenapa seperti itu? Karena khianat terhadap ariyah dipotong tangannya ada dalilnya, ada hadisnya yang menetapkan hal tersebut seperti hadis yang di atas, yaitu kisah seorang wanita. Kisah seorang wanita yang mengkhianati barang pinjaman, meminjam perhiasan, kemudian dia khianat, ya, mengingkari perhiasan yang apa mengingkari pinjaman perhiasan yang dia pinjam dengan tujuan agar supaya perhiasan itu menjadi milik dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk dipotong tangannya. Oleh karena itu ini pengecualian. Ya, pengecualian. Jadi orang yang berkhianat terhadap semua jenis amanah tidak dipotong tangannya kecuali khianat pada al-ariyah, yaitu terhadap barang pinjaman. Demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-1257. Kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Itu hadis yang ke-1258. Wa an Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la qat'a fi thamarin wa la kafarin. Rawahul madhkurun wa sahahu aydan at-Tirmidzi wa Ibn Hibban. وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال من dari Rafi bin Khadij semoga Allah meridainya berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqata'a fi samarin. Tidak ada potong tangan. Fi samarin, pada buah-buahan. Wala kasarin, dan tidak ada potong tangan pada kasar, yaitu mayang kurma. Rawahul madhkurun, hadis ini diriwayatkan oleh al-madhkurun, yaitu para perawi yang disebutkan di atas. Wasahu aydan at-Tirmidzi, hadis ini disahihkan juga oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Dan dari Rafi bin Khadij, semoga Allah meridainya, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada potong tangan pada buah-buahan. Maksudnya adalah tidak ada hukum potong tangan pada pencurian buah-buahan yang ada di pohon. Dan tidak ada hukum potong tangan bagi pencurian terhadap mayang kurma. Rawahul madhkurun, hadis diriwayatkan oleh para perawi yang disebutkan. Maksudnya adalah sama seperti hadis yang di atasnya para perawinya. Hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini faedahnya sama seperti hadis yang di atasnya. Sama seperti hadis yang ke-1258. Menjelaskan tentang syarat pencurian yang pencurinya dihukum dengan potong tangan adalah mencuri dari tempat penyimpanan harta yang dicuri. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang syarat pencuri yang dipotong tangan adalah jika mencuri harta dari tempat penyimpanan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan laqad afis samarin. Tidak ada potong tangan. Artinya tidak ada hukum potong tangan fis samarin bagi pencuri yang mencuri buah-buahan di atas pohon. Yang dimaksud ala samarin itu apa, fis samarin, buah-buahan yang masih ada di atas pohon. Orang mencuri buah-buahan yang masih ada di atas pohon, maka hukumannya bukan dengan potong tangan. Karena buah-buahan itu tidak atau belum berada pada tempat penyimpanan. Siapa saja bisa untuk mengambilnya, yang mau mengambil. Demikian juga tidak ada hukum potong tangan bagi orang yang tidak ada hukum potong tangan bagi pencurian terhadap mayang kurma. Dan ini tentunya lebih merugikan lagi kalau yang pertama tadi hanya mengambil buah yang ada di pohonnya. Apakah itu buah anggur, apa itu buah kurma, atau buah tin, atau buah apa saja. Buahnya masih ada di pohon, kemudian dicuri, dipetik. Ya. Maka pencurinya itu hukumannya bukan potong tangan. Demikian juga mencuri kasar, yaitu mayang kurma. Ini bukan sekedar mengambil buahnya, kurmanya di, yang ada di pohon, dicuri dengan ini mayangnya, satu tan dan diambil. Ini lebih berat lagi, tapi pencurinya hukumannya bukan dengan potong tangan. Walaupun ini lebih berat, lebih merugikan pemiliknya. Tetapi hukumannya bukan dengan dipotong tangan. Bukan dengan potong tangan, karena barang yang dicuri tidak berada pada tempat penyimpanan yang sesuai. Ya. Karena itu disyaratkan dalam memotong tangan pencuri, disyaratkan dalam menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri adalah mencuri harta atau barang dari tempat penyimpanan yang sesuai. Kalau buah-buahannya itu sudah dipetik, ya sudah ditaruh di satu tempat, kemudian disimpan, dicuri, nah, ini baru. Berarti dia mencuri harta, mencuri sesuatu dari tempat penyimpanan. Ya. Buah anggur sudah dipetik, bahkan sudah dikeringkan, kemudian dikemas, disimpan, dicuri. Nah, ini berarti mencuri barang dari tempat penyimpanan. Atau kurma sudah disimpan, kemudian dicuri. Itu mencuri dari tempat penyimpanan. Sehingga hadis ini menunjukkan seperti yang telah kita ketahui, memberikan faedah seperti yang telah kita ketahui, bahwa syarat menunaikan, menegakkan hukum had potong tangan bagi pencuri, syaratnya adalah pencuri itu mencuri dari tempat penyimpanan, mencuri barang dari tempat penyimpanan. Kalau mencurinya bukan dari tempat penyimpanan, maka hukumannya bukan potong tangan. Hukumannya bukan dengan potong tangan. Nah, penyimpanan barang ini dikembalikan kepada uruf, kepada adat yang berlaku. Penyimpanan barang itu dikembalikannya kepada uruf, kepada adat yang berlaku. Karena penyimpanan barang itu berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya, jadi jenis barang tempat penyimpannya beda-beda. Antara menyimpan uang dengan menyimpan motor kan beda. Kalau motor, tempat penyimpanannya ya di kandang motor, dimasukkan ke rumah. Tapi kalau emas kan beda. Emas tentunya nyimpannya tidak ditaruh di tempat nyimpan motor. Jadi tempat penyimpanan itu berbeda-beda. Jadi kembalikan kepada uruf. Ya. Antara tempat menyimpan uang dengan tempat menyimpan padi beda. Ya. Kalau untuk padi itu sudah dalam tempat penyimpanan. Tapi kalau uang belum pada tempat penyimpanan. Karena beda. Ya. Tempat menyimpan pakaian. Ya. Dengan tempat menyimpan perabot yang lain. Dari perabot rumah tangga beda. Sehingga untuk menilai dan menghukumi barang itu sudah berada pada tempat penyimpanan yang sesuai atau belum, sehingga ketika dicuri pencurinya itu memenuhi syarat untuk ditegakkan padanya hukum potong tangan atau tidak, itu dikembalikan kepada uruf. Ketika mengambil barang, ketika mencuri barang, dilihat barangnya di mana, di tempat penyimpanan yang sesuai atau tidak. Kalau sudah berada pada tempat penyimpanan yang sesuai dengan barang itu, sebagaimana adat yang berlaku, maka berarti memenuhi syarat untuk dipotong tangannya apabila syarat-syarat yang lain juga terpenuhi. Kalau mencuri buah-buahan yang masih ada di pohon, ini berarti mencuri yang tidak di tempat pencurian. Mencuri hewan, kalau orang mencuri kambing di tempat penggembalaan, berbeda dengan mencuri kambing yang sudah dikandangkan. Kalau di tempat penggembalaan itu belum berada di tempat penyimpanan. Tapi kalau sudah di kandang, ya, beda. Sehingga yang pokok dari hadis ini, bahwa hadis ini adalah menunjukkan atau memberikan faedah bahwa syarat menegakkan hukum had potong tangan bagi pencuri adalah pencuri dari tempat penyimpanan. Kemudian syarat-syarat yang lain dari syarat-syarat menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri, ini ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama di antara syurutu wujubi hadis sariqah, syarat-syarat wajibnya menunaikan hukum had pencurian, yaitu potong tangan. Yang pertama, ayyakuna akhdhul mal ala wajhil khafiyah. Yang pertama, mengambil atau mencuri harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang pertama. Jadi syarat pencuri itu dipotong tangannya, yang pertama, mencuri atau mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau mengambilnya dengan tidak sembunyi-sembunyi, ini hukumannya bukan potong tangan. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca, al-muntahib, orang yang merampas, gak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Di jalan atau di rumah atau di mana, terang-terangan merampas. Nah. Atau mencopet, hianat, dan yang semisal seperti yang sudah kita baca. Maka hukumannya bukan potong tangan. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna sarik mukallafan. Syarat yang kedua, pencurinya itu mukallaf. Mukallaf itu baligh aqil, baligh berakal. Kalau yang mencuri itu anak kecil, belum baligh, walaupun yang dicuri banyak, hukumannya bukan potong tangan. Atau yang mencuri itu al-majnun. Ya, al-majnun atau al-matuh. Majnun itu orang tidak berakal. Matuh kurang akal. Ya, majnun tidak waras. Matuh kurang waras. Jadi syarat yang kedua, mukallaf. Pencurinya itu mukallaf. Ya, mukallaf. Itu balik berakal. Kemudian syarat yang ketiga, yakuna sariqu mukhtaron. Syarat yang ketiga, ayyakuna sariqu mukhtaron. Pencuri itu mencuri dengan kemauan sendiri, bukan paksaan. Ya. Kalau mencurinya itu karena dipaksa, itu tidak memenuhi syarat untuk dihukum potong tangan. Mencuri dengan kemauan sendiri, dengan kehendak sendiri. Yang keempat, tayakuna aliman bitahrim. Syarat yang keempat, pencuri itu mengetahui tentang haramnya mencuri. Kalau orang yang tidak tahu mencuri itu haram, maka tidak dipotong tangannya. Tahu mencuri itu adalah haram. Apa ada orang gak tahu mencuri haram? Ada gak? mencuri itu enggak haram, halal. Ada enggak? Hah? Hah? Orang pedalaman ngambil. Punya orang juga tahu ya. Enggak boleh itu. Ya mungkin enggak baik tapi enggak haram gitu barangkali. Pikirannya seperti itu. Kalau enggak tahu itu haram, maka tidak dipotong tangannya. Tapi setelah mencuri lagi yang kedua, ketahuan lagi, itu sudah tahu berarti ya. Kemudian syarat yang kelima, ayakunal masruq malan mukhtaraman. Harta yang dicuri adalah harta yang dimuliakan. Harta yang dicuri, harta yang dimuliakan. Kalau harta yang dicuri itu harta yang tidak punya kemuliaan, itu enggak potong tangan. Ya, contohnya apa? Mencuri khamr. Khamr minuman keras, itu enggak ada kemuliaan. Harta tidak dimuliakan, itu barang haram yang dicuri itu. Contoh lagi, alatul musik, alat-alat musik. Itu enggak punya kemuliaan. Barang haram. Ya. Mencuri apa? Hewan, babi umpamanya. Pencurinya ada yang dicuri sama-sama jelek ya. Yang jelas itu barang yang enggak punya kemuliaan. Jadi syarat mencuri yang pencurinya dihukum potong tangan adalah barang yang dicuri itu barang yang dimuliakan. Barang yang mulia. Bukan barang yang tidak bernilai, yang tidak memiliki kemuliaan, barang yang hina. Atau harta milik orang kafir harbi. Orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang berperang dengan kaum muslimin. Itu juga hartanya enggak punya kemuliaan. Mencuri harta milik orang kafir harbi itu tidak haram. Ya, tidak punya kemuliaan. Tapi kalau kafir dzimmi, kafir musta'min, kafir mu'ahad, nah itu haram hartanya. Dicuri. Kemudian syarat yang keenam, ayablugha syai'ul masyruq nisaban. Harta yang dicuri mencapai nisab. Syarat yang keenam, harta yang dicuri mencapai nisab. Sebagaimana telah kita ketahui, nisabnya barang curian yang pencurinya mendapatkan hukum had potong tangan itu adalah 1/4 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas atau 3 dirham perak atau yang senilai dengannya. Itu nisabnya. Kurang dari nisab tidak memenuhi syarat untuk menjalani hukum potong tangan. Kemudian syarat yang ketujuh, yakunal mal al-masyruq min hirzin mislih. Barang atau harta yang dicuri, harta atau barang yang dicuri dari tempat penyimpanan yang sesuai. Dicuri dari tempat penyimpanan yang sesuai. Sesuai berdasarkan apa? Berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Adat kebiasaan yang berlaku. Karena tempat penyimpanan barang itu berbeda-beda. Tempat penyimpanan barang itu berbeda-beda. Kembalinya kepada uruf, pada kebiasaan. Dan nanti akan ada hadis yang belum kita baca tentang masalah tempat penyimpanan orang tidur, barangnya dijadikan bantal, dicuri. Nah, tidurnya di mungkin di emper masjid gitu atau di mana. Lah yang seperti itu bagaimana? Apakah termasuk dari mencuri dari tempat penyimpanan? Nah itu disebutkan dalam hadis, itu termasuk tempat penyimpanan ya, yang sesuai. sehingga pencurinya dihukum potong tangan. Kemudian syarat yang ke-8, antanta fi syubhah anis sarik. Tidak ada syubhat dari orang yang mencuri. Ya. Tidak ada syubhat. Tidak ada kerancuhan dari orang yang mencuri. Jadi syubhat, kerancuhan dari pencuri itu tidak ada. Kalau orang mencuri tapi ada syubhat, ada kerancuhan, tidak potong tangan. Tidak dipotong tangannya. Ya. Karena masih ada syubhat, ada kerancuhan. Contohnya, seorang anak mencuri harta ayahnya. Ini kan ada syubhat. Ini harta-harta ayah saya. Harta ayah saya sama saja milik saya, tidak haram. Maka saya curi. Dan nanti masih ada kerancuan, ada syubhat. Yang seperti itu tidak dipotong tangannya. Atau sebaliknya, orang tua mencuri harta anaknya. Juga sama, itu berarti ada syubhat. Karena masing-masing antara kedua belah pihak punya kewajiban untuk saling menafkahi mana yang berkecukupan dan mana yang lebih membutuhkan. Demikian juga ada orang bekerja sama, ada orang bekerja sama berserikat dalam usaha. Yang ini punya andil di situ, punya saham, punya modal, yang ini punya modal. Nah, salah satu yang berserikat itu mencuri. Ya, mencuri barang milik sekutunya. Nah, di situ kan ada syubhat. Ya, ada kerancuan, dia mencuri harta itu hartanya siapa, pemang sahamnya dia, andilnya dia, atau murni milik orang yang dicuri. Nah, di situ ada syubhat, ada kerancuan. Nah, ketika seperti itu keadaannya dalam mencuri, maka hukumnya bukan dengan potong tangan. Kemudian yang ke-9, antas butas syariqah indal hakim. Pencurian itu telah pasti di sisi hakim. Pencurian itu telah pasti di sisi hakim. Sebagaimana dalam hadis yang belum kita baca. Ketika ada orang datang kepada Nabi mengaku mencuri. Kemudian Nabi pastikan. Ketika pencuriannya memang sudah pasti, nah baru bisa ditegakkan. Kalau masih belum pasti, pencurian itu belum memenuhi syarat untuk ditegakkan hukum. Pasti bisa adanya persaksian dua orang yang adil atau pengakuan yang mencuri, itu kepastian. Kemudian syarat yang terakhir, yang ke-10, yang di sini ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama, yaitu ayu talabul masruq minhu bimali. Barang yang dicuri dituntut, ya. Barang yang dicuri itu dituntut, nah, dituntut atau diminta, nah, dimalihi dengan hartanya orang yang mencuri. Karena harta itu bisa jadi orang menyimpan harta, tetapi dia membolehkan siapa yang mau mengambil, ya silakan. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, ketika ada orang mencuri umpamanya, disampaikan kepada orang yang punya harta, enggak apa-apa, memang saya persilahkan, ya mau ngambil kok. Nah, begitu. Tidak dituntut. Ya, tidak dituntut untuk dikembalikan barang yang dicuri tersebut. Bisa saja orang itu memang mencurahkan hartanya dan membolehkan. Ya. Walaupun mungkin disimpan. Saya simpan, tapi kalau ada yang mengambil, ada yang mencuri, enggak apa-apa. Saya berikan aja, saya ikhlaskan. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau tidak dituntut seperti itu barang yang dicuri, maka tidak memenuhi syarat untuk ditegakkan hukum had potong tangan bagi pencurinya. Itu beberapa syarat dari syarat-syarat wajibnya menegakkan hukum had pencurian, yaitu potong tangan. Dan hadis-hadis terkait dengan persyaratan ini juga akan disebutkan beberapa di dalam bab ini yang hadis-hadisnya belum kita baca. Kita cukupkan sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.